tahu perasaanmu padaku. Tapi persahabatan kita lebih dari segalanya. Jangan ya. Tak ingin kau ungkapkan rasa cintamu. Tak ingin kau terbelenggu. yang telah bersemi di antara kita. Ceria duniaku, tumbuh harapanku. Hari-hari bersamamu, dalam suka, dalam duka, seiring seiring nasibmu, nasibmu selalu ada di hatiku. Hari-hari bersamamu, dalam suka, dalam duka, seiring seiring nasibmu, nasibmu kita bersatu selamanya. Indahnya jalinan persahabatan ini, bersama melangkah tak terpisahkan lagi. Ceriakan hariku, tunggu harapanku. kecewa. lah.